Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mengkaji kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab qaulillahi taala, bab tentang firman Allah subhanahu wa taala, ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang menyangka bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada sebelummu, yakni kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna ayatahakamu ila tagut. Mereka ingin berhukum kepada tagut, menjadikan tagut sebagai pemutus hukum mereka. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Baik. Jadi bab ini berkenaan dengan orang-orang yang berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya dan lebih memilih hukum tagut. Orang-orang yang berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya, meninggalkan syariah Islam dan lebih memilih hukum tagut. Baik. Dan tagut yang dimaksud di sini adalah dukun. Sebagaimana yang akan disebutkan pada asbabun nuzulnya. Namun, lafaz ini mencakup semua yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun sebabnya khusus, namun lafaz mencakup semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah tagut. Dan asal makna tagut jelaskan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Setiap orang yang melebihi, setiap orang yang telah melebihi batas atau melampaui batas, apakah dia berupa sesembahan atau berupa orang yang diikuti, diteladani, ataupun yang ditaati, Ya. Maka di sini adalah yang ditaati, ya, tagut yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala kemudian ditaati oleh manusia. Baik. Bab ini masih berhubungan dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang menjadikan para ulama dan para umara sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka mentaati para ulama dan pemimpin tersebut dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan rincian yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang seperti ini ada yang sampai pada derajat kekafiran, ada pula yang tidak sampai kepada derajat kekafiran, namun termasuk dosa besar. Baik. Maka dalam bab ini, beliau lebih menekankan lagi tentang orang-orang yang berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya, kemudian mengambil hukum tagut. Kalau kepada ulama dan umara saja, yang memang asalnya diperintahkan di dalam Islam untuk mentaati. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah perintahkan, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpin di sini itu mencakup ulama dan umara. Pemimpin di sini mencakup ulama dan umara. Allah perintahkan taati ulama kalian dan taati umara kalian. Namun hal itu bisa termasuk kesyirikan kalau mentaati di dalam satu perbuatan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka bagaimana lagi kalau seorang itu berhukum kepada tagut, kepada orang-orang yang sudah jelas-jelas berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau sebutkan dalil yang pertama yang dijadikan judul bab. Alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada para nabi sebelummu? Ini tentang orang-orang munafik yang mengaku beriman. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Namun perbuatan mereka mengingkari pengakuan mereka. Kenyataannya apa? Yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka ingin berhukum kepada tagut. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Wa yuriduna syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Namun syaitan ingin menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum ta'alu, dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah. Ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Kemarilah untuk berhukum dengan apa yang diturunkan kepada Allah dan Rasulnya. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka engkau lihat orang munafik itu apabila mereka diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka kemudian berpaling sejauh-jauhnya dan menghalangi orang untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Fakaifa idza asabathum musibatum. Maka bagaimana jika mereka ditimpa suatu musibah, suatu azab, bima qaddamat aydihim, karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Tsumma ja'uka, lalu mereka datang kepadamu, yani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Mereka bersumpah dengan Allah, tidaklah kami melakukan itu. Mereka katakan, tidaklah kami melakukan itu kecuali karena kami menginginkan untuk melakukan perbaikan dan menggabungkan antara orang-orang kafir dan kaum muslimin. Ini kenyataan orang-orang munafik. Baik. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Bahwasanya mereka mengaku beriman kepada Allah dan kepada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi sebelumnya. Tetapi perbuatan mereka mengingkari pengakuan mereka, yaitu dengan berhukum kepada tagut dan berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seakan-akan agama Islam ini dianggap agama yang tidak sempurna, agama yang sudah tidak cocok lagi, sehingga mereka meninggalkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, lalu mengambil hukum tagut, mengambil hukum yang dibuat oleh orang-orang kafir, atau dibuat oleh manusia, padahal jelas-jelas bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini peringatan kepada kaum muslimin akan wajibnya berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ridha dengan hukum Allah dan menerima dengan pasrah. Iya. Dan barang siapa yang berhukum selain dengan syariah Islamiyah, maka dia bukan seorang mukmin. Walaupun dia mengaku in aradna illa al-islah wa tawfiqa, seperti yang dikatakan oleh orang-orang munafik, kami menginginkan kebaikan bagi masyarakat, kami menginginkan kehidupan yang aman dan tenteram bagi masyarakat, sehingga kami merumuskan hukum-hukum ini, merumuskan aturan-aturan ini, padahal jelas sekali aturan-aturan tersebut bertentangan dengan syariah Islamiyah, dengan syariat Islam, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang menghalalkan khamar, mereka yang membuat undang-undang untuk menghalalkan khamar, menghalalkan tempat-tempat perzinahan. Demi apa kata mereka? Untuk islah, untuk perbaikan, untuk kemajuan ekonomi masyarakat, untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, dan seterusnya. Ini seperti yang dikatakan orang-orang munafik, persis sekali. Mereka yang berpaling dari Al-Quran wa Sunnah, lalu membuat hukum-hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan alasan untuk kebaikan masyarakat, untuk islah dan seterusnya. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kemudian, siapa yang mengambil hukum mereka, maka dia telah mengambil hukum Tawgut dan meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hukum ini dinamakan dengan berbagai macam nama. Ya. Meskipun dinamakan dengan berbagai macam nama. Dinamakan dengan undang-undang, dinamakan dengan ketetapan, dinamakan dengan macam-macam nama. Hukum positif, ya, walaupun hakikatnya negatif, dan seterusnya. Ya. Maka ini adalah hukum tagut apabila dia menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Maka dalam ayat ini ada kewajiban untuk kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah وَمَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang kafir kepada tagut dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa, dengan tali yang amat kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Iya. Maka di dalam ayat ini juga menjelaskan, barang siapa yang dipanggil untuk berhukum dengan hukum Allah, lalu dia berpaling darinya, maka dia munafik. Karena dia telah bersifat dengan sifat-sifatnya orang munafik. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat peringatan dari makar syaitan, tipuan syaitan. Karena tipuan syaitanlah yang membuat mereka berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala menuju kepada hukum tagut. Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya alasan-alasan atau maksud dan tujuan yang baik itu bukanlah suatu uzur untuk seorang berhukum dengan selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang munafik. Mereka katakan kita untuk melakukan islah, untuk melakukan perbaikan. Tetapi udur tersebut tidak diterima kalau mereka berpaling dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalil yang berikutnya, wa qawluhu ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami sedang membuat perbaikan. Persis seperti yang diucapkan oleh para pemuja demokrasi, oleh para pengusung demokrasi. Mereka beralasan dengan demokrasi kehidupan masyarakat akan semakin baik. Persis seperti yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Mereka berpaling dari hukum Allah kepada hukum tagut. Untuk apa? Kata mereka, innama nahnu muslihun. Kami ingin berbuat perbaikan. Demikian juga yang dikatakan oleh orang-orang yang terjun di dalam politik demokrasi. Mereka berpaling dari syariat Allah. Berpaling dari kitab Allah dan Rasulnya. Dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menuju kepada demokrasi. Mengagungkan demokrasi. Alasan mereka apa? Inna manahnu muslihun. Kami ingin melihat masyarakat itu menjadi baik. Dan tidak ada yang bisa menjadikan baik masyarakat kecuali kembali kepada syariat Islam. Kecuali kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun. Wallahi, kita tidak akan pernah melihat masyarakat ini menjadi baik selama kita tidak kembali kepada kitab Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena barang siapa yang berpegang teguh dengan syariat Allah dan Rasulnya, Allah akan menolong mereka. Sedangkan yang berpaling dari syariat Allah dan berpegang teguh dengan hukum yang dibuat oleh manusia, mereka akan ditimpa kehinaan. Dan tidak akan pernah mendapatkan solusi yang tepat untuk seluruh permasalahan-permasalahan mereka. Justru menambah masalah. Seperti yang kita saksikan hari ini. Berbagai penyimpangan, berbagai kekerasan dan kerusuhan dikarenakan membebek buta kepada politik atau sistem kehidupan masyarakat barat atau masyarakat yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal telah dimaklumi bersama mereka adalah masyarakat yang zalim, yang mereka menerapkan demokrasi itu di antara prinsip demokrasi seperti kebebasan itu hanya bagi mereka saja, bagi sama-sama kafir. Kalau seorang muslim yang mau melaksanakan agamanya dengan konsekuen, mereka tidak terapkan kebebasan kepada seorang muslim ini. Ini sudah dimaklumi. Di negara-negara Eropa, di negara-negara kafir tersebut, kalau melihat wanita menggunakan jilbab, apalagi sampai menggunakan cadar, mereka kecam. Bahkan mereka keluarkan undang-undang larangan kepada wanita muslimah untuk datang di tempat-tempat publik, di tempat-tempat umum dengan menggunakan jilbab atau dengan menggunakan cadar. Padahal demokrasi yang kita agung-agungkan itu berasal dari mereka. Dan mereka sendiri tidak menerapkan hal tersebut. Maka tidak akan pernah baik umat ini sebelum kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum aznabal baqari wa raditum biz zar'i sallallahu alaikum uzul la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau kalian telah melakukan jual beli dengan cara ainah, itu satu bentuk riba, dan kalian ridho dengan pertanian serta kalian memegang ekor-ekor sapi, ini kinayah tentang kecintaan kepada dunia. Melakukan jual beli dengan cara riba dan cinta berlebihan kepada dunia sehingga melupakan syariat Allah dan Rasulnya. Dan riba ini adalah syariatnya Yahudi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melakukan itu, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Iya. Demikian pula, kalau kalian meninggalkan jihad, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzul. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Artinya ini solusi, kembali kepada agama. Kembali kepada Islam. Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kembali kepada demokrasi atau kapitalisme atau komunisme dan isma-isma lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik. Dan yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ba'da islahiha. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Surat Al-A'raf ayat ke-56. Baik. Ayat ini sama dengan ayat yang sebelumnya, larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi itu, atau membuat kerusakan di muka bumi, mencakup dua bentuk kerusakan. Yang pertama, kerusakan hissi, madi, kerusakan yang sifatnya materi, berupa penghancuran rumah-rumah, pembunuhan, dan sebagainya. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, kerusakan maknawi, yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kesyirikan, kebid'ahan, maupun perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ini bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi. Sebab berbagai macam musibah yang menimpa manusia itu karena maksiat yang mereka kerjakan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Liyuziqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat maupun di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia. Artinya karena dosa-dosa mereka. Agar Allah merasakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan dan semoga mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpamu, itu karena ulah dosamu sendiri. Itu pun wa ya'fu an katsir. Allah telah mengampuni sebagian besarnya. Sehingga kata para ulama, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita dan mengazab kita karena dosa-dosa kita, seluruh dosa kita tidak diampuni sebagiannya, maka tidak ada satu pun yang tersisa di muka bumi ini. Tidak ada satu pun yang tersisa di muka bumi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan. Subhanallah, Allah telah menjelaskan, kalau mau masyarakat itu tentram, aman, damai, rezeki mereka tercukupi, kebutuhan mereka tercukupi, maka kuncinya sederhana saja. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Yani pintu-pintu rezeki dan kebaikan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mengingkari. Mereka pergi kepada hukum tagut. Mereka berpaling dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Maka kami azab mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu penyebab kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan maknawi. Dan semua perbuatan maksiat adalah penyebab kerusakan di muka bumi ini. Penyebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ayat-ayat ini menjelaskan bahwasannya at-tahakum ila ghairi ma anzalallah min akbari asbabil fasad. Berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dengan selain syariah Islam, merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai macam kerusakan di muka bumi ini. Maka jelaslah dalam ayat ini terdapat larangan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dan perintah untuk berhukum dengan hukum Allah, karena barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu akan menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Sebaliknya, barang siapa yang ingin kebahagiaan, kesejahteraan, rezeki yang melimpah, kesehatan, keamanan, ketentraman, dia harus kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya, dan mengingkari hukum tagut. Dalil yang berikutnya, wa qawluhu ta'ala, apa hukmal jahiliyati yabgun, wa man ahsanu minallahi hukman liqawmi yukinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin? Surat Al-Maidah ayat ke-50. Dalam ayat ini Allah mengingkari orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan menamakan hukum itu adalah hukum jahiliyah. Jadi yang namanya demokrasi, hukum peninggalan Belanda yang bertentangan dengan syariat Islam, itu adalah hukum jahiliyah, bukan hukum Islam. Maka Allah mengingkari, apa hukum al-jahiliyah dia begun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Padahal jelas, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ لِقَوْمِ يُكِنُونَ. Tidak ada yang lebih baik hukumnya selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman. Artinya belum benar keimanan seseorang sampai dia berhukum dengan hukum Allah dan mengingkari hukum jahiliyah, yaitu selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah di dalam ayat ini terdapat perintah untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyelisihi syariat Allah, berpaling dari syariat Islam, maka dia telah berhukum dengan hukum jahiliyah. Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya hukum Allah, hukum Islam itu yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya tahkimul qawanin al-wada'iyah, berhukum dengan hukum buatan manusia. Wan-nuzum, dan aturan-aturan al-gharbiyah yang berasal dari orang-orang kafir Eropa adalah kufrun, yang termasuk bentuk kekufuran. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik. Dalil yang berikutnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Auf, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak beriman seorang dari kalian sampai hawa nafsunya itu tunduk dengan apa yang aku bawa, yaitu dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa, yaitu syariat Islam. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, haditsun sahihun, hadits yang sahih, rawainahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih, ya, telah kami riwayatkan di dalam kitab al-hujjah dengan sanad yang sahih, ya. Namun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, ya, di antaranya al-imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam, juga oleh al-Syekh al-Albani rahimahullahu taala. Tapi maknanya sahih, ya. Seperti katakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadis ini walaupun didhaifkan oleh sebagian ulama, namun maknanya sahih. Karena bersesuaian dengan dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Quran wa sunnat Rasulullah s.a.w. Bahwasannya, orang yang benar-benar beriman itu, dia tidak menuruti hawa nafsunya, tetapi hawa nafsunya tunduk dengan syariat Allah s.w.t. dan Rasulnya. Walaupun hawa nafsunya bertentangan dengan syariat tersebut, maka harus dia tundukkan hawa nafsunya. Dia salahkan hawa nafsunya. Dia salahkan akalnya yang pendek. Lalu dia mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi jangan sampai seorang memperturutkan hawa nafsunya, melihat satu hukum Islam, ini kok bertentangan dengan akalku, ini kok bertentangan dengan hawa nafsu, ya. Lalu dia mengikuti hawa nafsunya, atau lebih memperturutkan akalnya yang pendek, ya. Tetapi hendaklah dia menundukkan hawa nafsunya dan menyalahkan akalnya, tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ini hakikat keimanan. Sampai kata Nabi SAW, tidak beriman kalau kalian tidak menundukkan hawa nafsu kalian mengikuti apa yang aku bawa. Baik. Dalil yang berikutnya, waqala Syabi rahimahullahu taala. Berkata Imam Syabi, beliau adalah Amir bin Syurahil Al-Syabi. Abu Amir Al-Kufi, thiqatun hafidun faqih min at-tabi'in. Meninggal pada tahun 103 Hijriah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tentang ayat yang pertama, ayat yang dijadikan judul bab, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumah. Bahwasanya antara seorang dari kalangan orang-orang munafik, seorang lagi dari kalangan Yahudi, terjadi persengketaan, perselisihan. Faqala al-Yahudi, maka orang Yahudi mengatakan, natahakamu ila Muhammad, mari kita berhukum kepada Muhammad. Ya. Minta keadilan kepada Muhammad. Minta untuk diputuskan perkara mereka, persengketaan mereka. Arafa annahu la ya'khudur rishwah. Karena mereka tahu, Yahudi ini tahu, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka ya menerima sogokan. Wa qala al-munafiq, tapi orang munafik ini malah berkata, ini orang Yahudi jelas-jelas kafir, tapi munafik ini mengaku beriman. Dia malah berkata, natahakamu ilal yahud. Tidak. Kita berhukum saja kepada orang Yahudi. Li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwa, karena dia tahu orang-orang Yahudi itu menerima sogokan. Fattafaqa ala an ya'tiya kahinan min fi Juhayna fayatahakama ilaihi. Maka mereka pun sepakat untuk mendatangi seorang dukun, seorang togut di Juhayna. Lalu mereka berdua berhukum kepadanya. Maka turunlah ayat, ya, ayat yang dijadikan judul bab, ya, di dalam kitab ini. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum yu'minuna bima unzila ilayka annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mengira diri mereka beriman, yaitu orang-orang munafik. Mereka beriman menurut pengakuan mereka terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, ini kepada nabi sebelummu. Yuriduna yatahakamu ila tagut. Ternyata mereka ingin berhukum kepada tagut. Wa qad umiru ayyakfuru bihi. Padahal mereka diperintahkan untuk kafir kepada tagut ini. Baik. Jadi asar ini bercerita tentang sababun nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini yang menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Iya. Sifat orang-orang munafik adalah berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu menuju kepada hukum tagut. Lebih memilih hukum tagut. Lebih memilih hukum yang diciptakan oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini sifat orang-orang munafik. Maka dalam asar ini ada kewajiban untuk berhukum dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya berpaling dari syariat Allah menafikan keimanan. Dan dalam ayat ini menjelaskan tentang hakikat orang-orang munafik, ternyata mereka itu lebih buruk dari orang-orang Yahudi. Orang-orang munafik lebih buruk daripada orang-orang Yahudi. Sama-sama kafir. Sama-sama kafir, namun munafik lebih buruk daripada orang Yahudi. Karena dia pura-pura masuk Islam, menipu kaum muslimin, dan merusak kaum muslimin dari dalam. Iya. Asal ini juga menjelaskan bahwa yang namanya sogok menyogok itu adalah hukum Yahudi. Adalah hukum Yahudi. Sehingga orang Yahudi ini sendiri tahu. Dan dia tidak mau berhukum kepada sesama orang Yahudi. Karena dia tahu mereka itu, hukum mereka adalah sogok menyogok. Maka siapa yang mengambil sogokan atau menerima sogokan meskipun dinamakan dengan uang pulsa atau uang rokok atau ongkos capek, iya, atau uang terima kasih, uang lelah atau uang transport, sama saja, iya. Tidak boleh seorang pegawai muslim itu yang ditugaskan untuk melayani masyarakat dan dia sudah diberikan gaji oleh pemerintah untuk menerima sedikit pun dari masyarakat. Tidak boleh sama sekali. Walaupun dinamakan dengan macam-macam istilah, ya, uang pulsa, uang lelah, uang terima kasih, uang rokok, uang kue, uang capek, dan seterusnya. Itu termasuk rishwah. Ar-rashu wal murtashi fin nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyogok dan yang disogok tempatnya di neraka. Seorang pegawai muslim yang ditugaskan oleh suatu perusahaan atau suatu pemerintahan tidak boleh sedikit pun dia menerima upah dari masyarakat, tidak boleh. Ini hakikat sogok. Tidak ada bedanya. Selama dia telah menerima atau telah ditetapkan peraturannya bahwa dia mendapatkan gaji dari perusahaan atau pemerintah tersebut, itu sudah cukup baginya. Dan inilah yang banyak merusak satu negara atau satu perusahaan karena ada praktik sogok menyogok ini. Dan dalam asar ini dijelaskan bahwa ini adalah hukum Yahudi. Ini adalah hukum Yahudi. Hukum bisa berubah dengan disogok. Maka barang siapa yang berpaling kepada hukum tersebut dan meninggalkan hukum Allah, berarti dia telah berhukum kepada taugut. Baik. Dalil yang berikutnya, yang terakhir, waqila nazalat fi rajulain. Juga dikatakan ayat ini turun tentang dua orang, ikhtasama, mereka berselisih. Faqala ahaduhuma, maka seorang mengatakan, natarafa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita angkat perselisihan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan keadilan. Waqala al-akhar ila qadil asyraf. Satu lagi mengatakan, tidak. Kita datangi saja Ka'ab ibn Ashraf. Thumma tarafa'a ila Umar. Karena mereka berselisih, artinya akhirnya mereka sepakat, kalau begitu kepada Umar saja. Fadakara lahu ahaduhum al-qissah. Maka salah seorang, keduanya menyebutkan kisah mereka. Satu ingin kepada Nabi, satu kepada selain Nabi SAW. Faqala alladhi lam yarda bi Rasulillahi SAW. Maka Umar bertanya kepada orang yang tidak ridho dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akadzalik, apakah seperti itu? Qala na'am, dia katakan iya. Fa darabahu bisayfi faqatalahu. Lalu Umar membunuhnya dengan pedangnya. Umar membunuhnya dengan pedangnya. Baik. Ini athar yang disebutkan tentang sababun nuzul ayat yang dijadikan judul bab oleh al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan Ka'ab ibn al-Ashraf yang dimaksudkan di dalam asar ini adalah seorang Yahudi. Dan seorang Yahudi yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Namun asar ini didhaifkan oleh banyak para ulama, ya, termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini beliau menyebutkan dengan sighah tamrid waqila, menunjukkan beliau mengisyaratkan bahwa asar ini dhaif. Iya. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan tentang orang-orang yang meninggalkan hukum Allah dan Rasul-Nya lalu mengambil hukum taugut, hukum jahiliyah yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Iya. Maka ini adalah perbuatan kaum munafikin, perbuatan orang-orang kafir, sehingga hal ini bisa menyebabkan kekafiran. Dan telah kita rinci sebelumnya, kalau seorang yang berhukum dengan selain syariat Allah itu menganggap syariat tersebut seperti syariat Allah atau boleh diterapkan, halal diterapkan, padahal dia tahu keharamannya, atau dia bahkan lebih baik dari syariat Allah, maka dia kafir, kufur besar, kufur akbar, keluar dari Islam. Iya. Adapun yang berhukum dengan syariat tersebut karena untuk berbuat zalim kepada orang yang dihukumi, atau karena hawa nafsunya, seperti karena sogok, suapan, bukan karena dia meyakini hukum itu lebih baik daripada hukum Allah, atau setara dengan hukum Allah, atau boleh diterapkan meskipun bertentangan dengan hukum Allah, maka ini tidak sampai pada derajat kekufuran. Tidak sampai pada derajat kekufuran, namun dosa besar yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Oleh karena itu kami juga memperingatkan kesalahan besar apabila seorang dengan serampangan langsung mengkafirkan para penguasa yang berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibenarkan. Tapi harus dirinci. Kalaupun telah terbukti bahwa itu adalah kekafiran, maka juga ada syarat-syarat. Syarat-syarat takfir yang harus terpenuhi. Syurutu takfir dan intifa'ul mawani', terangkatnya penghalang-penghalang. Jadi tidak mudah. Mengkafirkan seorang muslim itu tidak mudah. Akan tetapi di sini, kita bukan menjelaskan fulan dan fulan. Tetapi kita menjelaskan hukum. Siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, maka dia kafir. Apakah itu kufur akbar atau kufur asgar, seperti yang telah kita jelaskan. Kita tidak menghakimi orang per orang. Adapun orang per orang, itu butuh terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan terangkatnya penghalang-penghalang yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Hanya saja kita peringatkan, termasuk penyimpangan satu golongan, yaitu golongan khawarij, mereka mengkafirkan penguasa kaum muslimin secara serampangan tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Barangkali ini yang bisa kita jelaskan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Sufyan dan para, bagi para pendengar, insyaallah kita masuki sesi tanya jawab. Dan diharapkan yang bagi yang bertanya agar mendengarkan pertanyaan-pertanyaannya. Barangkali ketika pertanyaannya dibacakan, yang bertanya sedang tidak ada atau sedang keluar, sehingga kembali ditanyakan ulang. Dan langsung saja kepada Ustaz untuk menyampaikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gimana sunnahnya berzikir setelah sholat? Lafaz apa saja yang harus dibaca? Ini ada pertanyaan yang semisal, wirid apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat fardu? Baik, tentang lafaz atau wirid yang disunahkan setelah sholat fardu, di antaranya mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Juga Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Juga ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la halla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la ta'bud wa la na'budu illa iyyah lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Demikian pula membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu digenapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula membaca hadis, membaca ayat kursi. Ini diantara zikir-zikir yang disunnahkan untuk kita baca setelah sholat. Dan termasuk bid'ah dilakukan secara berjamaah. Yang disunnahkan dilakukan sendiri-sendiri, masing-masing orang, bukan dilakukan dengan berjamaah. Baik. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Wahab al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Beliau punya buku yang bagus, yaitu Hisnul Muslim. Silakan merujuk pada kitab Hisnul Muslim. Di situ dijelaskan dengan dalil-dalilnya secara detail. Baik. Bagaimana sikap kita menghadapi seorang yang suka mengutang, akan tetapi tidak mau membayar, setengahnya menipu, janji-janji tidak pernah ditepati, dan sudah banyak korbannya? Baik. Pertama tentunya kita nasihati. Kita nasihati baik-baik. Ingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan peringatkan dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar, lalu dia menunda-nunda, maka itu adalah kezaliman. Ingatkan dengan bahaya kezaliman pada hari kiamat kelak. Kalau sudah tidak bisa dinasihati, dilaporkan. Laporkan kepada pihak yang berwajib. Iya. Ini dalam keadaan kalau dia mampu membayar. Tapi kalau memang benar dia tidak mampu membayar, ya, maka tentunya tercela bagi orang yang berhutang ini. Dia sudah tahu dia tidak mampu membayar dan keadaannya tidak terpaksa, lalu dia berhutang. Ini tercela. Namun bagi orang yang dipinjami uang atau yang memiliki piutang terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila yang meminjam itu memiliki kesulitan untuk membayar, maka berikan dia tangguh sampai dia mampu. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mau bersedekah, maka itu lebih baik. Itu lebih baik kalau kalian mengetahuinya. Artinya kalau mau dibebaskan hutang itu, direlakan saja, itu sedekah. Itu termasuk sedekah kepadanya. Dan itu lebih baik sebagaimana yang Allah firmankan. Dan kalau kita maafkan, walaupun dia keadaannya seperti itu, ya, itu lebih baik insyaAllah ta'ala. Ya. Apalagi, kalau kita melihat keadaannya, ya, sesungguhnya dia tidak melakukan itu, kecuali karena memang butuh. Ya, karena memang butuh. Ya, mudah-mudahan dinasihati dengan baik, ya, dia akan terarah kepada kebaikan. Baik. Bolehkah apabila ketika sholat ragu sudah baca Al-Fatihah atau belum? Padahal sudah baca surat. Kemudian dia mengulangi dari baca Al-Fatihah. Keraguan itu ada dua. Pertama, kalau seorang mampu melakukan terjih atau dia lebih condong kepada satu pilihan. Ini sudah baca Al-Fatihah atau belum? Tapi lebih besar kecenderungannya sudah baca Al-Fatihah. Maka keraguan ini tidak perlu dianggap. Keraguan ini tidak perlu dianggap. Sehingga dia tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Cukup dia nanti sujud sahwi sebelum salam. Ya, sujud sahwi sebelum salam. Baik. Tetapi kalau keraguannya lebih besar, lebih condong dia, sepertinya belum baca Al-Fatihah. Sepertinya belum baca Al-Fatihah. Lebih condong ke sana. Maka wajib baginya untuk mengulang membaca Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah itu rukun. Lalu, melakukan sujud sahwi setelah salam. Melakukan sujud sahwi setelah salam. Baik. Wallahu'alam. Dari Zaki di Cintaraku. Ustaz, di masjid di daerah saya di belakang pengimaman ada beberapa kuburan. Bagaimana hukumnya? Apakah masih boleh saya sholat di situ? Ya, tidak boleh. Hukumnya haram dan tidak boleh sholat di situ. Karena Nabi SAW bersabda, La'natullahi ala al-Yahudi wa al-Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas man adrakuhum man tudrikuhum as-sa'ah

Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat dijawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan dan memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan besok untuk pembahasan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Dan ini juga sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, seperti bertanya tentang ilmu laduni, hukum mengawini wanita yang sedang hamil dan lain sebagainya. Jadi diharapkan yang bagi yang sudah bertanya agar keesokan harinya tidak kemana-mana, terus menyimak pembahasan kuliah subuh, dikarenakan kemungkinan pertanyaan yang masuk pada hari ini akan dijawab esok. Kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.